Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis arba'in karya Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, masuki hadis ke-16. Beliau sebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu taala an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa seseorang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri aku wasiat. Maka Rasul wasiatkan kepadanya, jangan kamu marah. Orang ini mengulang beberapa kali kepada Rasulullah SAW. Yani, wasiati aku. Dan setiap kali itu pula, Rasul sampaikan kepadanya, jangan kamu marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Di riwayat Tirmidzi hadis tersebutkan dengan lafaz ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, 'allimni syai'an wa la tukthir 'alayya la'alli a'ihi. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu yang bermanfaat untukku, tapi jangan banyak-banyak agar aku mudah untuk memahaminya atau menghafalnya untuk diamalkan. Faqala la taghdab. Maka Rasul sampaikan padanya, jangan kamu marah. Raddada dhalika miraran kullu dhalika yaqul la taghdab. Diulang beberapa kali oleh Rasulullah SAW. Diulang oleh penanya ini untuk meminta kepada Rasul ajaran, ilmu, dan setiap kali itu pula Rasul jawab kepadanya, la taghdab. Di riwayat lain, di selain Tirmidzi, hadis disebutkan di Musnad Ahmad dan juga riwayat Baghawi, orang ini mengatakan kepada Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannah wala tuksir alayya. Tunjukkan padaku amalan yang memasukkan aku ke dalam jannah, tapi jangan banyak-banyak. Ini agar mudah dia fahami, agar mudah dia amalkan. Maka Rasul sampaikan kepadanya, la taghdab, jangan kamu marah. Demikian hadis dengan majmu' turuqih, kalau dilihat dari keseluruhan jalan dan riwayat-riwayatnya, bahwa seseorang ini datang meminta kepada Rasulullah SAW wasiat atau ajaran, alimni, yang simple, ringkas, tidak banyak, tetapi mewakili banyak kebaikan, mewakili sekian kebaikan yang karenanya dengannya dia masuk surga. Maka Rasul pun mengajarkan padanya, la taghdab, janganlah kamu marah. Setiap kali dia mengulang, meminta kepada Rasul ajaran, wasiat, setiap kali itu pula jawaban Rasul sama, la taghdab, jangan kamu marah. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa amarah, jima'u syarr, induk dari segala kejelekan. Artinya dari marah itu melahirkan banyak kejelekan. Yang berarti pula ketika orang menahan diri dari amarahnya, tidak menuruti nafsu dan emosinya, padanya jima'ul khair, induk pada kebaikan, akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan khair untuknya. Di dalam riwayat-riwayat yang tersebutkan tadi, Abu Hurairah di Bukhari, maupun di riwayat Tirmidzi, di riwayat Imam Ahmad, Baghawi, tidak tersebutkan siapa orang ini. Siapa yang tanya kepada Rasulullah ini enggak disebutkan namanya. Namun para muhaddisin mencoba menerka dari riwayat-riwayat lain yang ada, sepertinya yang bertanya ini sahabat Abu Darda radhiyallahu an, karena dia yang mengatakan kepada Rasulullah di riwayat Tabrani, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang memasukkan aku ke jannah. Faqala la taghdhab lak al-jannah. Maka Rasul sampaikan kepadanya, jangan kamu marah, maka jannah bagimu. Maka mungkin saja, bisa jadi, penanya yang tidak disebut namanya di atas adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Di riwayat lain juga disebutkan bahwa paman dari Ahnaf Ibn Qais, yaitu Jariyah Ibn Qudamah, meriwayatkan hadis yang sama. Seorang tanya kepada Rasulullah, maka Rasul jawab, jangan marah. Hadis di Musnad Imam Ahmad. Di lafad lain juga di Musnad Ahmad, yang bertanya adalah Jariyah Ibnu Qudamah. Maka bisa jadi pula yang bertanya kepada Rasul adalah Jariyah Ibnu Qudamah. Di Musnad Imam Ahmad pula, dari hadis Abdullah bin Amr, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mada yuba'iduni min ghadabillah?" Apa yang menjauhkan aku dari murka Allah? Qala la taghdab. Rasul sampaikan padanya, jangan kamu marah agar kamu jauh dari murka Allah. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis, fafakartu fima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berpikir, merenungi apa yang Rasul katakan ini. Fa idzal ghadab yajma'u asy-syarra kullahu. Maka aku dapati bahwa memang amarah mengumpulkan segala kejelekan. Dari marah terkumpulkan karenanya kejelekan-kejelekan yang banyak sekali. Kata Ja'far ibnu Muhammad, yang dikenal dengan julukan Al-Baqir, Al-Ghadab miftahu kulli syarr. Marah merupakan kunci dari segala kejelekan. Abdullah ibn al-Mubarak, imam ma'ruf al-Marwazi, ketika ditanya, ringkaskan untuk kami akhlak yang baik, tapi dalam satu kata, rumus teori kebaikan yang ringkas, yang mewakili kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak. Maka kata Ibnul Mubarak, tarkul ghadab, dengan kamu meninggalkan atau menjauhi amarah. Dan Imam Ahmad karenanya, demikian pula Imam Ishaq Ibn Rohu ya, beliau guru besar dari Imam Bukhari, ketika menafsirkan husnul khuluq, akhlak yang baik atau mulia, makarimul akhlak, beliau tafsirkan dengan tarkul ghadab, dengan orang meninggalkan amarahnya. Kembali kepada hadis, ketika Rasulullah SAW mewasiatkan, menunjukkan, mengajarkan sesuai lafaz-lafaz hadis, ausini berarti itu wasiat Rasulullah, dullani berarti itu petunjuk Rasulullah, alimni berarti itu ilmu ajaran Rasulullah SAW, la taghdab, jangan kamu marah, terkandung padanya dua makna. Yang pertama, yang dikehendaki berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang itu membiasakan diri berakhlak mulia, seperti karom, jadi orang karim, orang yang terhormat, mulia, sakho, derma, suka memberi, hilm, santun, haya, malu, tawadhu, sabar. atas kejelekan orang lain pada dirimu. Ini ketika kamu disakiti, membuat kamu sakit hati, baik itu karena kata-kata atau sikap atau perbuatan orang, atau itu termasuk menahan diri tidak mendzalimi orang lain, memaafkan, menahan emosi, bermuka manis, akhlak-akhlak mulia semacam itu. Kalau dia berusaha membiasakan diri dengannya semua, maka itu menjadi kebiasaan. Ketika ada pemicu yang menuntut dia marah, dengan mudah dia bisa meredam, memadamkan amarahnya, karena terbiasa dengan akhlak apa terpuji. Itu yang dimaksud Rasul, dia akan dihidupkan dengan akhlak mulia, bermuka manis, memaafkan, sabar atas gangguan dan kejahatan orang pada dirimu, terbiasa-biasakan dirimu dengan tawadhu, dengan santun, dan lain-lainnya. Maka ketika terpicu emosimu, orang berkata sesuatu yang menyakitkan atau berbuat sesuatu yang menyakitkan, mudah bagimu memadamkan api amarah dalam dirimu. Ini makna yang pertama. Rasulullah ini memerintahkan untuk orang itu terbiasa dengan akhlak-akhlak sifat terpuji. Makna yang kedua, jika memang amarah itu terjadi, maka jangan lakukan sesuatu yang menjadi konsekuensi atau tuntutan dari amarah itu. Artinya, berjuanglah, berusahalah, tekan dirimu, tahan agar amarah itu tidak meledak dan tidak membuat kamu melakukan hal-hal yang diinginkan oleh amarah tersebut. Ibnu Adam, manusia, jika dia bisa mengendalikan dirinya, maka dengan mudah amarah itu dia kendalikan. Tetapi kalau dia tidak bisa kendalikan, amarah itu yang mengendalikan dirinya. Sehingga mengucapkan sesuatu, kata-kata yang tidak pantas, tidak baik untuk dia katakan, atau melakukan perbuatan sesuatu yang jelek dan tidak patut untuk dia perbuat, karena amarah yang mengendalikan dirinya saat itu. Dia lepas, meledak itu amarah, semaunya dia berkata-kata, semaunya dia berbuat. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan mereka, Allah puji mukminin, ketika mereka marah mereka memaafkan. yakni tidak menuruti ajakan amarahnya, tetapi malah memaafkannya. Di surat Ali Imran juga Allah sebutkan, wal kadhimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah puji, mereka itu mengendalikan amarahnya, memaafkan orang lain yang berbuat jelek pada dirinya, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Al-ghaid, para ulama sebutkan puncak amarah, puncak emosi ketika orang begitu sangat sakit hatinya, begitu sangat marah, terpicu oleh sesuatu yang kebiasaannya tabiat manusia akan meledak itu amarah, sehingga dia ucapkan atau dia lakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak mulia, jelek. Justru di saat itu, seorang yang bertakwa menahan ghaib, puncak amarahnya. Tidak hanya itu, Allah katakan afina 'anil nas, dia memaafkan. Memaafkan orang yang justru membuat dia kesal. Memaafkan orang yang membuat dia marah, menyebabkan. Dan dia berbuat ihsan, berbuat baik padanya. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama terkait ayat ini, contoh hidup bagaimana seorang imam, Maimun ibnu Mahran atau Maimun ibnu Mihran rahimahullah, imam tabi'in, ketika beliau orang kaya dan orang terpandang, ulama besar dan tokoh di zamannya, walhasil suatu hari beliau undang tokoh-tokoh yang lain, yakni para ulama lain, tokoh-tokoh masyarakat, bersama beberapa penguasa, orang-orang penting, untuk suatu acara, makan di rumah beliau, uzumah. Walhasil, beliau ajak anaknya yang masih kecil, didudukkan di sebelah beliau, hingga kemudian saat makan tiba, budaknya diperintah untuk mengeluarkan makanan. Dikeluarkan oleh si budak, kuah panas, daging, seperti marak begitu. Kemudian tanpa sengaja, budak ini terpreset atau tersandung, hingga kuah panas yang di tangannya tumpah mengenai persis pada anak Maimun ibn Mihran, dan seketika anak beliau meninggal dunia, wafat. Tentunya perbuatan yang tidak menyenangkan, terlebih itu di depan orang-orang penting, orang-orang besar, tokoh. Belum lagi anak beliau yang menjadi korban, mati karenanya. Maka si budak membacakan kepada Imam Maimun bin Mahram, wal kadziminal ghaib. Wahai Tuhanku, Allah ketika memuji orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan sifat mereka itu kadziminal ghaib, mampu menahan amarahnya. Karena keumuman orang akan marah kepada budak yang seperti ini. Siapa yang tidak marah? Kata Maimun bin Mahran, fa'altu. Aku telah lakukan. Beliau enggak marah. Tidak memukul, tidak memaki-maki, tidak menghardik, membentak si budak. Beliau diam. Hanya menundukkan kepalanya. Rahmatullahi alaih. Kata si budak, wahai Tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Tetapi Allah katakan, wal'afina anin nas, bukan hanya menahan marahnya, tetapi mereka pula memaafkan orang lain yang berbuat jelek, berbuat jahat pada dirinya. Anaknya meninggal. Si budak dengan membaca ayat itu menginginkan sesuatu. Dan Imam Maimun bin Mahran pun jeli dan cerdas, faham apa yang dimaukan oleh budaknya. Memaafkan. Maka kata Imam Maimun, mulai sekarang engkau merdeka, bebas, bukan lagi sebagai budakku. Kemana engkau pergi terserah dirimu. Dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakannya. Afina anin nas. Kata si budak, wahai Tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Tetapi Allah katakan, Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Si budak menginginkan sesuatu, dan kembali Imam Maimun pun faham apa yang dia maukan. Maka kata Imam Maimun kepadanya, engkau boleh membawa bersamamu 100 onta. Karena Imam Maimun termasuk kaya dan berkecukupan. Minal aghnia rahimahullah. Maka si budak pun dimerdekakan dan pergi bersamanya membawa 100 ekor unta Imam Maimun. Seperti yang Allah sebutkan, wal kadziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mungkin orang dalam keadaan tidak mengetahui bahwa dirinya menahan beban yang berat, menahan kekesalan yang begitu besar, menahan kejengkelan yang berat. Tidak ada yang tahu kalau dia menyimpan amarahnya yang begitu besar, inginnya meledak, tapi dia tahan sedemikian rupa. Kata para ulama salaf, rahimahullah, al-halim alladhi yudkhilu ghammahu ala nafsihi. Seorang yang santun, orang yang berakhlak mulia, adalah orang yang menahan beban mentalnya, beban kejiwaannya, kekesalannya, kejengkelannya, amarahnya, dia simpan dalam dirinya sendiri. Artinya itu tidak dia buka, tidak dia tunjukkan kepada siapapun dari manusia. Yani karena biasanya misalnya orang karena kesal yang sangat, karena marah atau jengkel yang sangat, nggak tahan untuk itu dia simpan dalam dirinya sehingga dia share kepada orang lain, dia curhat, misalnya dia cerita fulan itu bikin saya jengkel, fulan itu membuat saya kesal sekali, membuat saya marah. Bayangkan dia berbuat begini, begitu. Saya diperlakukan begini, begitu. Nah, dia nggak sabar. Dia tidak sabar sehingga dia sharingkan, dia sampaikan kekesalannya itu pada orang lain. Bukan orang halim. Orang halim, kata para ulama salaf, yang mampu menahan kekesalannya, gham, sesuatu yang menjadi beban mental, beban jiwa, inginnya meledak, inginnya disampaikan ke orang, tapi justru di situ orang halim mampu menyimpan itu semua dalam dirinya. Berat. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dada terasa sesak, hati jiwa terasa sempit, seperti ditekan yang luar biasa. Tapi begitulah mereka menahan semua itu hanya pada dirinya. Orang lain tidak ada yang tahu. Istilahnya khobar khair. Dianggap orang fulan alal khair. Fulan gak ada masalah. Dianggap orang fulan gak ada problem. Dianggap fulan tidak ada beban masalah ini itu. Padahal dalam dadanya banyak kekesalan, kejengkelan, emosi. Tapi semua itu dia telan sendiri. Itulah sifat orang halim. Demikian sunnah pula mengajarkan Rasulullah SAW, ketika orang itu marah, untuk dia lakukan beberapa sebab yang dengannya padam dan tertekan amarahnya. Dan Rasul puji orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya ketika itu meluap. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari Sulaiman ibn Surat radhiyallahu an, istabba rajulan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang saling cela di zaman Rasul sallam, yakni karena saling marah. Saling marah, sama-sama emosi, sehingga saling mencela, ini mencela ini pun membalas, mencela kamu yang gini ini itu. Wa nahnu 'indahu julus, kami saat itu para sahabat duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yasub sahiba mughdhaban qad ihmarra wajhu, kata Sulaiman, yang satu sangat marah hingga merah padam wajahnya, karena marah memang dari syaitan, dia tiup-tiup orang ketika marah, sehingga darah itu meluap, naik ke kepalanya, sehingga kamu dapati merah padam wajahnya, nah, kamu dapati jantungnya berdebar kuat, semua itu dari tiupan syaitan. Maka Rasul katakan kepada para sahabatnya, aku tahu kalimat kalau saja dia ucapkan akan hilang amarahnya. Kalau saja dia ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka sahabat karena ingin baik, senang kebaikan, segera lari mendatangi orang itu yang marah tadi. Dan disampaikan kepadanya, ini Rasulullah katakan, kalau kamu ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang amarahmu. Maka dia jawab, karena sudah emosi tidak terkendali, ana lastu bimajnun. Aku bukan orang gila untuk kemudian perlu bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ini tidak menerima saran dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena amarahnya. Di Musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id juga Rasul katakan dalam khutbah, ala innal ghadab jamratun fi qalbi ibni Adam. Amarah itu bara api di kalbu bani Adam. Afama ra'aitum ila humrati 'ainain? Coba lihat kedua matanya merah karena darah naik semua. Wa intifakhi audaji, urat-urat di lehernya membesar. Faman ahassa min dhalik syai'an falyalzaq bil ard. Maka yang mendapati itu cepat-cepat dia tempelkan dirinya ke bumi, yakni berbaring. Cepat-cepat dia berbaring agar darah itu tidak terus naik ke kepalanya. Akan sulit terkendali. Juga di Musnad Ahmad dari hadis Abu Dzar, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im hal yajlis fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Rasul katakan kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Nah, ini karena posisi duduk lebih rendah dari berdiri, diharapkan dengan itu mudah, reda, cepat. Tapi jika masih juga belum hilang, maka hendaklah dia berbaring. Seperti orang tidur, akan lebih tertekan lagi darahnya, tidak naik ke atas. Atau ada ulama yang menafsirkan, kenapa Rasul suruh duduk atau berbaring? Karena posisi dia duduk, posisi dia berbaring lebih terkontrol untuk tidak melakukan sesuatu dorongan dari amarahnya. Karena kalau dia berdiri, dia bisa misalnya tangannya menampar, misalnya kakinya menendang, atau ketika dia berdiri, dia bisa dengan mudah merusak barang, dia banting, dia pecah. Dengan dia duduk, itu lebih terhindar. Dengan dia berbaring, lebih terhindar lagi. Atau makna yang kedua, bahwa Rasulullah dengan ini mengingatkan agar orang itu menahan dirinya ketika marah dan tidak sampai meluapkan marahnya kepada orang lain sampai tindakan kedzaliman dengan caci makian, dengan fisik, tangan atau kaki atau semisalnya. Ini solusi nabawi yang Rasul ajarkan, termasuk yang Rasul ajarkan di Musnad Imam Ahmad dari riwayat Ibn Abbas, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kalian marah, hendaklah diam. Diam, jangan banyak berbicara. Karena kalau kamu berbicara, saat kamu marah, tidak akan terkontrol. Akan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik dari lisanmu, yang seringnya kamu akan sesali nanti. Ketika sudah calling down, sudah reda marahnya, ternyata menyesal. Sudah mengucapkan kalimat ini, kalimat itu yang terkadang sulit untuk dia benahi. Rasulullah katakan itu 3 kali. Falyaskut, falyaskut, falyaskut. Diamlah, diamlah, diamlah. Kalau memang kamu sedang marah, tahan pada dirimu. Jangan kamu biasakan untuk melampiaskan marah itu dengan kata-kata. Bahkan tidak jarang keluar kata-kata yang memadzaratkan dirinya. Yang bisa merusak keagamaannya, merusak sifat-sifat baiknya. Makanya disebutkan suatu ketika Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullah marah suatu ketika karena satu sebab, maka anak beliau, namanya disebutkan Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, "Engkau wahai Amirul Mukminin," karena beliau khalifah, Allah berikan padamu keutamaan, Allah muliakan dirimu, pantaskah marah seperti ini? Yani emosi yang mungkin berlebihan, muncul darinya sesuatu yang kurang baik, sehingga diingatkan. Maka Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, "Awama taghdab ya Abdul Malik." Memangnya kamu sendiri tidak pernah marah, wahai Abdul Malik? Kata Abdul Malik, "Wa ma yughni anni sa'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab." Apa gunanya, kata Abdul Malik, luasnya dada ini jika tidak mampu menahan amarah, tidak mampu menahan emosi, sehingga tidak tampak. Ini orang lain tidak tahu kalau dia marah yang luar biasa. Dia kesal yang luar biasa. Tapi karena luasnya dada, lapangnya dada, menahan semua itu, sehingga tidak terlihat. Orang lain seperti tadi menyangka dia sedang tidak ada problem, sedang tidak ada masalah. Padahal gemuruh dahsyat di dalam dadanya. Tapi begitulah mereka, orang-orang yang mampu menahan emosinya di saat itu meledak-ledak. Al-Muhim, ini solusi yang ketiga yang diajarkan di dalam sunnah untuk banyak diam. Tidak berbicara agar tidak terucap dari lisannya kalimat-kalimat yang bisa merugikan dirinya sendiri atau dia sesali saat amarahnya reda. Yang keempat, solusi dalam sunnah, juga di Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Urwah bin Muhammad, innal ghadab minas syaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar, wa inna matutfa'un nar bilma, fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Rasulullah katakan marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka kalau kalian marah, wudhu'lah. Urwah Ibn Muhammad As-Sa'di perawinya, bukan sekedar meriwayatkan hadis, tapi ketika dicela seseorang sampai membuat dia marah, terpicu, tersinggung atau ini, kesal beliau, marah, maka beliau segera berwudu, kemudian mengingat hadis ini tadi. Jika kalian marah, wudu'lah untuk memadamkan bara api syaitan. Maka ini solusi yang keempat. Mengambil air wudhu sehingga dingin dan terpadamkan amarahnya. Bahkan di riwayat Abu Nu'aim, bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala, beliau ketika mendengar Abu Muslim Al-Khawlani menyampaikan sesuatu yang membuat beliau marah. Nah, ini ada sesuatu, manusia tersinggung, sakit hati. Padahal saat itu Muawiyah di atas mimbar sebagai khalifah radhiyallahu an. Maka beliau dari kesantunannya, tawadhu'nya, beliau turun dari mimbar, beliau mandi, kemudian kembali ke mimbar. Lalu beliau katakan, aku mendengar Rasulullah katakan sama seperti tadi, syaitan dari syaitan, marah itu syaitan dari api, api dipadamkan dengan air, cuman lafadznya, fa'idha ghadiba ahadukum falyaghtasil. Maka jika kalian marah, mandilah. Karena mandi lebih menyeluruh dibanding wudhu, lebih mendinginkan dirinya. Oleh karena itu Rasul memuji orang yang bisa mengendalikan emosinya, di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasul katakan laisa syadid bisura'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan yang kuat gulat bela diri, tetapi yang kuat hakikatnya yang menahan dirinya ketika marah. Makna hadis, kekuatan yang paling bermanfaat bagi orangnya ketika kekuatan itu mampu pada dirinya menahan amarahnya. Kalaupun orang kuat karena latihan, misalnya push up, set up, olahraga ini itu sehingga jasadnya kuat dan dia pun pandai bela diri, misalnya pandai silat, karate, atau semisalnya, maka itu kekuatan tidak besar manfaat baginya, kurang manfaatnya. Makanya Rasul katakan asyadid laisa bisoro'ah, bukan yang mampu menjatuhkan lawannya secara fisik, bukan yang mampu berduel gulat, tetapi justru yang paling bermanfaat bagimu kekuatan yang bisa menahan amarahmu. Berapa banyak orang kuat pada fisiknya, Masya Allah, namun tidak bisa menahan emosinya ketika itu meledak dengan mudah. Emosi itu mempermainkan dirinya dan merusak akhlak-akhlak baiknya. Juga pujian Rasul atau janji Rasulullah SAW dalam hadis Mu'ad bin Anas al-Juhani di Musnad Ahmad dan juga Abu Dawud juga Tirmidzi, Rasulullah katakan man kadzama ghaidhan wa huwa yastati an yunaffidahu da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil hur sya'. Orang yang marah dan dia tahan marahnya, dia pendam, padahal dia bisa melampiaskan marahnya, tapi dia tahan, tidak dia keluarkan, tidak dia lampiaskan, maka di hari kiamat akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk yang ada untuk kemudian dibalas oleh Allah, diberi kenikmatan memilih para bidadari-bidadari surga mana yang dia senangi. Masyaallah min fadli. Tentunya balasan besar sesuai dengan besarnya atau beratnya amalan. Al-jazaa' idhamal jazaa' ma'a idhamil bala', seperti Aisyah katakan. Besarnya pahala atau balasan sesuai dengan beratnya amalan. Berarti itu memang bukan ringan, bukan sesuatu yang gampang, berat. Tapi itu mudah jadi ringan bagi orang yang Allah beri taufik padanya dan berusaha selalu berjuang membiasakan diri tidak menuruti amarahnya. Di hadis Ibnu Umar juga disebutkan, di Abu Dawud, ma tajarra'a 'abdun jur'ah afdal 'indallahi min jur'ati ghaib yakdhimuha ibtigha'a wajhillah jalla wa 'azz. Tidak pernah seorang hamba tidak pernah menelan sesuatu yang lebih afdol di sisi Allah dari amarahnya sendiri. Dia lakukan itu mengharap wajah Allah semata. Menelan amarahnya, seakan amarah itu ibarat obat, tablet, pahit yang harus dia telan. Dia rasakan pahitnya luar biasa. Tapi dia tahan, dia telan, tidak dia keluarkan amarahnya. Semua itu mengharap wajah Allah semata. Disebutkan menelan sesuatu karena memang menunjukkan beratnya. Menunjukkan itu amalan yang bukan enteng. Dia telan, dia tahan, dia simpan sendiri dalam dirinya. Atau di lafaz lain, mala'ahullah amnan wa imanan. Allah akan penuhi dirinya dengan iman dan rasa aman sebagai balasan dari Allah bagi orang yang menahan emosinya. Itu beberapa penjelasan ulama terkait keutamaan dan fadilah amarah, dan sunnah Rasul pun menunjukkan tidak pernah Rasulullah SAW marah pada dirinya sendiri. Ini karena urusan pribadinya, karena urusan dunianya, sesuatu yang kurang atau lebih. Tapi kalau itu perkara agama, dakwah dan syariat Allah, maka beliau orang yang paling marah jika itu dilanggar. Orang yang paling berjihad, melawan segala kemungkaran yang melanggar syariat Allah SWT. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa Rasul SAW atau marah yang diperintah untuk ditahan, keutamaan orang yang menekan dan menahannya ketika itu karena pribadi. Urusannya pribadi, duniawi. Nah, Rasulullah sendiri disebutkan tentang beliau, kata Abu Sa'id, idza ra'a syai'an yakrahu 'arafna fi wajhihi. Kalau beliau tidak senang sesuatu, kami para sahabat mengetahui itu dari wajahnya. Ini terlihat wajah beliau enggak senang. wajah orang yang menahan sesuatu karena berat atau tidak menyenanginya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak berbicara apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Hanya sahabat tahu bahwa Rasul sedang marah atau sedang tidak senang. Nah, terlihat itu pada wajah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ruflah bagaimana kamu melihat wajah orang, tampak kalau dia sedang menahan sesuatu, enggak senang karena sesuatu. Dan sebatas itu, Rasulullah SAW, sebatas tidak tampak itu pada wajahnya, alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bagikan harta, rampasan ghanimah, seseorang mengatakan, ini pembagian tidak diinginkan wajah Allah dengan yang enggak ikhlas. Rubah wajah Rasulullah SAW, marah Rasul. Karena dituduh enggak ikhlas, enggak adil. Siapa yang enggak marah? Marah Rasulullah SAW dan berubah wajahnya. Terlihat pada wajahnya. Tapi beliau hanya katakan, Qad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Musa diganggu lebih dari ini, tapi beliau sabar. Hadis di Bukhari Muslim. Gangguan Bani Israel luar biasa kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap sabar. Tetap mendakwai mereka, tetap berakhlak mulia. Nah, al-muhim, kita dengan ini diajari untuk membiasakan diri tidak menuruti ajakan amarah. Makanya doa juga yang sering Rasul baca, wa as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Aku memohon kepadamu ya Allah kalimat yang hak dalam keadaan ridha maupun marah. Keadaan ridha, keadaan senang, keadaan biasa, enggak lagi marah. Dan itu mudah untuk berbicara hak, berbicara adil, berbicara benar. Tapi yang jadi keutamaan justru ketika marah. Karena seringnya, kalau sudah marah, sulit terkontrol kata-katanya. Banyak melanggar hak-hak orang lain. Banyak melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Dan tidak berhenti seringnya. Orang kalau sudah marah gak bisa stop. Terus dia sambung ucapan-ucapannya. Terus dia melontarkan kalimat demi kalimat. Nah, sudah semuanya terus itu sambung menyambung. Akan dia turuti amarahnya, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mencela. Mengungkit-ungkit mungkin yang lalu-lalu. Atau semisalnya yang jelas, kalau sudah marah, kebanyakan orang tidak akan berhenti dalam berbicara kalau dia tidak berusaha diam. Begitu satu kalimat keluar dari lisannya, terus. Nah, oleh karena itu tadi solusi yang diajarkan Rasul untuk orang itu membiasakan diam ketika marah. Makanya kata Abu Hurairah, berapa banyak orang tanpa dia sadari karena marah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Hanya karena marahnya rusak akhiratnya, rusak urusan dunianya yang semestinya itu membawa maslahat bagi dia atau pahala, jadi hancur semuanya, melanggar agamanya saat dia marah dari ucapan-ucapannya. Dan seperti tadi yang Rasul katakan itu dari syaitan, syaitan akan meniupkan pada orangnya yang marah didengung-dengungkan di telinganya, bisikkan sesuatu yang memicu amarahnya. Misalnya kamu marah karena ucapan seseorang padamu, misalnya memang kamu gila misalnya, atau memang kamu ini himar misalnya, entah siapa itu yang mengatakan misalnya, maka setan terus bisikkan di telingamu, gimana kamu dibilang himar, bisanya fulan mengatakan dirimu himar, apa yang dia lakukan, kenapa dia katakan himar padamu, kenapa? Nggak nyangka dia bisa bilang himar, himar. Terus diulang-ulang kalimat himar ini di telingamu oleh syaitan. Sehingga terus membara amarah itu dalam dirimu. Dan itu yang syaitan inginkan. Sehingga terngiang-ngiang terus di benakmu. Seakan seperti terdengar terus. Terulang-ulang kalimat itu. Padahal orangnya kalaupun memang berbuat jelek, salah, cuma sekali berkata. Tapi begitulah syaitan menginginkan syar, mengulang-ulang terus sekian kali dalam dirimu. Makanya diperintahkan untuk audzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca saat orang itu marah. Mungkin kita cukupkan pertemuan malam ini sampai sini dulu. Insya Allah kelanjutannya untuk pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.